Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat dijaganya syariah, nikmat dijaganya Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ini tidak ada pada selain Islam yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu sama dengan umat yang terakhir mendapatkan wahyu, kitab. Di sana ada Taurat, di sana ada Injil, di sana ada Zabur. Tetapi kitab-kitab itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjamin penjagaannya. Berbeda dengan Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim dan menjaganya. Kama qala subhanahu wa ta'ala fi Al-Quranil Azim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan dzikra Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan kami pula lah yang menjaganya. Ini kabar gembira ma'asyiral muslimin, sekaligus mengingatkan nikmat yang sangat besar atas umat ini. Nikmat dijaganya syariah, nikmat dijaganya Al-Quran. Dan ketika kita mengetahui bahwa Al-Quranul Karim dijaga, maknanya pula bahwa hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dijaga. Jadi bukan hanya Al-Quranul Karim yang Allah jaga, termasuk hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu ya mas ya. Jadi yang dijaga bukan hanya apa? Al-Quran. tapi juga apa? Hadis. Nah, sehingga para ulama mereka mengatakan tentang ayat tadi, ya, yang telah kita baca di suratil Hijr. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan zikra, masuk di dalamnya hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala wa inni utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an wa mislahu, dan yang semisal dengan Al-Qur'an, yang sama-sama wahyu, ma'ahu, bersama dengan Al-Qur'an. Maka sebagaimana Al-Qur'an dijaga, hadis juga dijaga. Al-Qur'an bukan hanya lafaz-lafaznya saja yang dijaga oleh Allah, tapi juga ma'ani, maknanya dijaga. Karena kalau lafadznya saja yang dijaga, maknanya tidak, ya sama saja tidak terjaga. Contoh misalnya, di dalam Al-Quranul Karim diperintahkan kita untuk menegakkan sholat. Wa aqimus sholat, dan tegakkanlah sholat. Ini lafadznya demikian. Disuruh kita menegakkan sholat. Tetapi maknanya apa? Bagaimana kita menegakkan sholat? Kaifa nusolli, bagaimana kita sholat? Ada dalam Al-Quran? Ada? Lengkap dalam Al-Quran? Nah, doa tasyahud di surat apa? Ayat berapa? Tidak ada. Ya kan? Sholat maghrib 3 rakaat ada dalam Al-Quran? Ada? Surat apa? Tidak ada. Tidak ada. Penjelasan rinci tafsir Al-Quranul Karim itu ada di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam Al-Quran diperintahkan kita menegakkan sholat, diperintahkan kita untuk ruku, diperintahkan kita sujud, ada dalam Al-Quranul Karim. Tetapi waktu-waktunya, subuh, zuhur, asr, maghrib, isya, berapa rakaat subuh, zuhur, dengan apa sholat itu diawali, dengan apa sholat itu ditutup. Madza naqra' ba'da takbiratul ihram, apa yang kita baca setelah takbiratul ihram, apa yang dibaca ketika tasyahud. Ini semuanya adanya di dalam apa? Hadis. Artinya kalau hadis itu tidak dijaga, Al-Quran tidak difahami. Tidak difahami Al-Quranul Karim. Oleh karena itu sepakat para ulama, ya, meyakini, menjelaskan bahwa makna firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menjaga Al-Qur'an, menjaga pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, ini nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu. Dan kita membahas apa yang ada di hadapan kita ini, ya. Shahifah Hammam bin Munabbih. Ini ada maksud, ya, di antara maksud kenapa kita membahas kitab ini, kemudian mengeluarkan dalam bentuk cetakan seperti ini. Minal maqasid, di antara maksudnya, yang pertama mengingatkan bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berupa penjagaan Al-Qur'an dan hadis itu betul-betul terwujud. Di antara sebab terjaganya Al-Qur'an dan hadis adalah kitabatul Qur'an wa kitabatul hadis, penulisan Al-Qur'an dan penulisan hadis mundu qadimiz zaman, sejak zaman dulu. Di zaman Rasul alaihi salatu wasalam hadis pun sudah ditulis. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan hadis itu karangannya Imam Bukhari baru ditulis abad yang ketiga. Tidak benar. Saya ulangi. Kalau ada yang mengatakan hadis baru ditulis abad yang ketiga, benar tidak? Tidak benar, ya. Tapi sudah ditulis sejak kapan? Sejak zaman Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam ya, masih sugeng, masih hidup, hadis sudah ditulis. Naam. Wabillahi taufiq. Dan karya-karya para ulama kita ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu bukan karya yang pertama. Ada yang mendahuluinya. Di antaranya apa yang sedang kita baca ini, yaitu Sahifah Hammam bin Munabbih. Dan para ulama menyebutnya dengan As-Sahifah As-Sahihah. As-Sahifah apa? As-Sahihah. Kenapa? Karena hadis-hadisnya semuanya sahih. As-Sahifah As-Sahihah. Naam. Ditulis oleh Hammam bin Munabbih, makanya dikenal dengan Sahifah Hammam bin Munabbih. Ya'nahu wal-katib, karena beliau yang menulis dari imla' Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi mendengar dari apa yang diucapkan oleh Abu Hurairah, fakatabah, ditulis oleh Hammam bin Munabbih. Ya, ditulis oleh Hammam bin Munabbih. Artinya apa, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Sejak abad yang pertama sudah ditulis hadis. Abu Hurairah wafat tahun 57 atau 59 ya, radhiyallahu taala anhu. Berarti Hammam bin Munabbih mendengar dari Abu Hurairah setelah tahun itu atau sebelumnya? Sebelum, maksud mendengar setelah wafat enggak mungkin ya kan. Iya kan, sebelumnya. Artinya di abad-abad para sahabat masih banyak ditulis oleh Hammam bin Munabbih. Berapa jumlah yang ditulis oleh Hammam bin Munabbih dari imlaknya Abu Hurairah? Ada 138 hadis. 138 hadis. Naam. Dan penomoran yang saya tuliskan di sini berdasarkan ya, apa yang dicetak dalam Muassasah Ar-Risalah. Naam. Dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Naam. Termasuk juga lafaz-lafaznya saya cocokkan dengan apa yang dicetak di dalam Muassasah Ar-Risalah. Naam. Jadi dari situ disimpulkan ya, penulisan hadis itu ada sejak zaman Rasul masih hidup. Kemudian dilanjutkan lagi setelah wafatnya. Contohnya ini, Sahifah Hammam bin Munabbih. Sampai sini dulu. Dipahami? Baik. Lanjut. Dari sini pula kita bisa membantah ucapan mustasyriqun orientalis yang mengatakan bahwa hadis itu ditulis itu sejak Imam Bukhari itu abad yang ketiga. Sanad-sanadnya pun juga dibuat palsu oleh Bukhari Muslim. Auzubillah. Sedemikian jahat musuh-musuh Islam untuk ya bagaimana mereka menanam sebuah pondasi kaedah agar kaum muslimin ragu-ragu tentang keabsahan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Maka diantara yang membantah adalah sahifah ini. Naam. Sahifah Hammam bin Munabbih itu diriwayatkan ya, Abu Hurairah mengimla, berarti yang menulis Hammam. Hammam bin Munabbih ya, meriwayatkan kepada Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Yamani ya. Ma'mar bin Rashid meriwayatkan kepada Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani Syekhu Ahmad Ibnu Hanbal. Abdul Razzaq Ibnu Hammam As-San'ani ya, meriwayatkan sahifah kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Fa Ahmad Ibnu Hanbal akhadha As-sahifah min Abdul Razzaq. Jadi Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya, mengambil ini semuanya, ikhwan, 138 hadis dalam bentuk sahifah langsung diambil dari siapa? Abdul Razzaq bin Hammam. Abdul Razzaq bin Hammam mengambil penuh sahifah itu dari Ma'mar bin Rashid Al-Azdi Al-Yamani. Ma'mar bin Rashid mengambil langsung dari Hammam bin Munabbih, seorang tabi'in. Dan Hammam inilah yang menulis dari imla' beliau atau apa yang beliau dengar dari sahabat siapa? Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Jadi kalau antum melihat musnad Imam Ahmad, saya lanjutkan. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan sahifah ini secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Ada di dalam musnad Abu Hurairah. Jadi seakan-akan Imam Ahmad mengambil sahifah dimasukkan dalam apa? Musnad Imam Ahmad. Dalam musnad Abu Hurairah. Lengkap diriwayatkan. 138 hadis. Kemudian Al-Bukhari rahimahullah juga mengambil dari sahifah. Mengambil juga dari sahifah. Tetapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Sebagian hadis sahifah. Imam Muslim juga mengambil sebagian hadis sahifah. Artinya apa? Artinya Al-Imam Al-Bukhari tidak ngarang-ngarang sanad. Al-Bukhari rahimahullah bukan menulis sanad dari apa dari buatan beliau, abadan tidak. Tetapi meriwayatkan apa adanya. Sanad ya seperti itu. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Saya tambah sedikit. Kitab Muwatta Imam Malik. Kitab Muwatta. Pernah dengar Muwatta Malik? Tadi dengar kan? Pernah dengar Muwatta? Kapan? Tadi. Sekarang antum dengar. Ada kitab namanya Kitab Al-Muwatta. Muwatta Imam Malik. Antum lihat di maktabah ada insyaallah. Muwatta Malik. Imam Malik ini termasuk dari ulama tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in berarti generasi keberapa? Hah? Ketiga, pertama sahabat, kedua tabi'in, ketiga tabi'ut tabi'in. Barakallahu fiik. Artinya generasi yang masih sangat dekat dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Itu sudah ditulis kitab Muwatta. Bahkan dikatakan kitab Muwatta'at itu sangat banyak di zamannya Imam Malik. Banyak sudah kitab Muwatta'at. Dan sanad ketika itu belum panjang. Jadi sangat mudah untuk menghafalkan sanad. Kita saja bisa menghafalkan sanad 1-2 lumayan ya kan. Ya. Baik. Kita bisa menghafalkan dalam keadaan hafalan kita seperti ini. Lalu bagaimana dengan para ulama kita dulu? Menghafalkan sanad yang hanya pendek. Imam Malik meriwayatkan dari siapa? Nafi'. Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Imam Malik di antara guru beliau seorang tabi'in yang bernama Nafi', maula Ibnu Umar. Nah, Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar, sahabat. Artinya, na'am, hadis-hadis Nabi walhamdulillah termasuk yang dijaga oleh Allah. Di antara sebab penjagaan Allah adalah ditulisnya hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam mubakkiran, di waktu yang awal, masih di abad 1, bahkan di zaman Rasul. Zaman Rasul sudah ditulis. Abad yang pertama ini contohnya sahifah Hammam bin Munabbih. Ya. Abad yang kedua, nah, Imam Malik contohnya Muwatta'at. Banyak ikhwan kitab-kitab yang ditulis. Sampai di zaman Imam Bukhari, ini baru berikutnya. Imam Bukhari belakangan. Ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah beliau pernah mengatakan, saya tidak tahu ada kitab yang lebih sahih dari Muwatta' Malik. Di kolong langit ini, di bawah langit ini, tidak ada yang saya tahu lebih sahih daripada Muwatta'. Karena waktu itu belum ada sahih apa? Bukhari belum ada. belum ada Sahih Bukhari, belum ada Sahih Muslim. Naam. Wabillahi taufiq. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, maksud kenapa kita membahas kitab Shahifah Hammam bin Munabbih diantaranya adalah untuk mengingatkan umat ini akan besarnya nikmat Allah berupa penjagaan Al-Quran dan apa? Hadis. Nah, ada lagi satu yang ingin saya ingatkan di sini diantara manfaat atau maksud kenapa kita membahas kitab Shahifah Hammam bin Munabbih, untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hadis-hadis sahih itu tidak hanya yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih apa? Muslim. Karena ada sebagian orang yang menganggap remeh hadis yang di luar Bukhari dan Muslim, bahkan melemahkan. Maka yang seperti itu tidak benar. Karena Imam Bukhari, Imam Muslim tidak mensyaratkan, ya, saya ulangi. Al-Imamul Bukhari dan Al-Imamul Muslim tidak mensyaratkan untuk mengeluarkan semua hadis-hadis sahih dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Jadi Bukhari sendiri tidak mengatakan semua hadis yang ada dalam sahih ini semuanya sahih, yang di luar tidak ada yang sahih, tidak ada. Tidak ada beliau mengatakan saya mengumpulkan semua hadis-hadis sahih di dunia ini dalam kitab ini, tidak ada. Beliau hanya memilih sebagian saja. Kalau antum ingat pembahasan kita yang telah lalu, ya dulu, ya, kajian kita yang pertama, Imam Bukhari mengatakan hafidhu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghairi sahih. Saya hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Dan dalam Sahih Bukhari tidak ada 100.000 hadis sahih. Nah, hanya 7.000 hadis sahih. Berarti yang lain kemana? Dengan sanadnya tentunya. Artinya berarti tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari. Di antara contohnya ini, Shahifah Hammam bin Munabbih. Kalau memang Imam Bukhari rahimahullah mensyaratkan untuk memasukkan semua hadis sahih, semestinya beliau memasukkan semua hadis apa? Shahifah ini, Hammam bin Munabbih. Kenapa harus mengambil sebagian yang lainnya tidak? Padahal sanadnya sama. Sanadnya sama. Abdul Razzaq dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Bukhari mengambil sebagian dan apa yang dilakukan oleh Muslim mengambil sebagian menunjukkan bahwa beliau berdua tidak mensyaratkan untuk menyebutkan semua hadis sahih di dalam Sahih Bukhari dan Sahih apa? Muslim. Semoga bisa difahami. Faham, Mas? Insyaallah ya. Baik. Ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Adapun maksud yang lain tentunya kita ingin menjalin kecintaan kepada sahabat ini, Abu Hurairah. Nah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul dan banyak dizalimi. Nah, jangan sampai kita, anak-anak kita, para pemuda, ya, terbawa kepada arus syubhat yang mengajak membenci sahabat ini. A'udzubillah. Semestinya dicintai, semestinya dimuliakan, bukan dibenci. Nah, dan itu bagian dari perjuangan mendidik umat untuk yuhibbus sahabah, mencintai para sahabat Nabi Ridwanul Alim Ajma'in. Karena merekalah sebab syariat itu dijaga, Al-Quran dijaga sebabnya sahabat, hadis dijaga sahabat menjadi sebab, minal asbab. Naam. Ini barangkali ikhwatil kiram rahimah rahimakumullah sedikit ya, mengingatkan tentang maksud dan tujuan pembahasan kitab ini Shahifah Hammam bin Munabbih. Di samping juga tujuan yang lain kita membaca hadis-hadisnya. Nah, mempelajari ilmu yang terkandung di dalam hadis-hadis Sahifah Hammam bin Munabbih. Baik, insya Allah kita akan membaca hadis-hadis Sahifah Hammam bin Munabbih. Pertemuan yang telah lalu kita sudah mengawalinya, dan kita akan memulai atau akan membaca pada kajian kita dari nomor 51. Hadis 51. Hadis-hadis sebelumnya pernah kita bahas di beberapa majlis. Fa naqra insyaallah hadis yang ke-51 dan seterusnya. Nah. Baik. Kita baca ikhwan. Kalau kita lihat di situ tidak ada sanadnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan demikian. Itu di dalam Musnad Imam Ahmad seperti ini. Di dalam Shahifah ya seperti itu. Mungkin ada orang yang tanya, "Duh, mana sanadnya? Ini hadis ini mu'alak atau bagaimana? Enggak ada sanadnya." Sanadnya di awal disebutkan sekali. Ya. Nah, disebutkan sekali. Jadi Imam Ahmad mengatakan haddatsani Abdul Razzaq an Ma'mar ibn Rashid. Naam, an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Hadis yang kedua, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, atau wa bi isnadihi, dengan sanad yang sama. Seperti itu. Jadi bukannya tidak ada sanad, tetapi ya sanadnya sama. Jadi kalau antum disuruh menghafalkan 138 hadis dengan sanadnya, sanad 138 hadis langsung hafal dalam satu majelis ya. Ya ini sanadnya apa? Shahifah Hammam bin Munabbih. Antum bisa pulang ke rumah, Abi Umi, saya duduk satu majelis hafal sanad untuk 138 hadis. Langsung hafal nak? Iya bi, hafal nak. Nah, ternyata sanadnya apa? Satu. Alhamdulillah, ikhwan. Nah, dan hadis-hadis ini, ikhwan, subhanallah, azimah. Jangankan satu hadis, ikhwan. Jangankan semuanya. Satu hadis saja azimah. Fahuwa qaulur rasul alaihi salatu wassalam. Wahuwa wahyun. Wahyu dari Allah Jalla wa'az. Taib. Kita baca hadis yang pertama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stajmara ahadukum falyutir. Rasul ali salatu wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian beristijmar, yaitu bersuci menggunakan batu, maka ganjilkanlah batu. Nah, jadikanlah batu itu witir, ganjil. Nah, hadis ini tentang istijmar. Hadis ini tentang apa? Istijmar. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Demikian sabda Rasul alaihi salatu wasalam, idza stajmara ahadukum falyutir. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil, yadullu ala kamali hadzal din wa husnihi. Hadis ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam dan sekaligus menunjukkan keindahan agama Islam. Dua hal ini ditunjukkan dalam hadis. Idza stajmara ahadukum falyutir, menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Limadha? Kenapa? Karena Islam mengajarkan kita segala sesuatu. Islam mengajarkan kepada kita segala yang mendatangkan maslahat. Sebagaimana Islam mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang membahayakan, diperingatkan dan untuk ditinggalkan. Nah, ini kesempurnaan Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Rawal Imam Muslim rahimahullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang beberapa orang musyrik atau orang musyrik kepada sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Orang musyrik ini berkata kepada Salman, "Qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah." Ini pengakuan dari orang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi. Sungguh nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu. Ya, segala apa? Sesuatu. Berarti apa? Sempurna. Pengakuan ini datang dari musyrik. Hatta al-khira'ah, sampai terkait dengan adab qada'il hajah juga diajarkan oleh nabi kalian. Faqala Salman, maka berkata Salman, ajal. Iya, betul. Nabi kita mengajarkan segala sesuatu termasuk adab qada'il hajah. Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li gha'itin. Sungguh nabi kita melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang air besar. Salah satu adab. Au baulin, atau ketika kencing. Au an nastanjia bil yamin. Beliau juga melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan. Au an nastanjia bi aqalla min salasati ahjarin, dan juga melarang kita untuk beristinja, yakni beristijmar, kurang dari 3 batu. Berarti minimal berapa? 3 batu, dan 3 adalah witir. Naam. Au an nastanjia bi raji'in au bi 'azmin. Beliau juga melarang kita untuk beristinja dengan raji', kotoran najis yang sudah kering. Au 'azmin, atau dengan tulang, dilarang. Taib. Bisa antum ulang, Mas? Adab qada'il hajah dalam hadis Salman apa saja tadi? Tidak boleh menghadap apa? Kiblat ketika buang air besar atau kencing. Kemudian dilarang untuk istinja dengan tangan kanan. Dilarang istinja dengan batu kurang dari 3. Dilarang pula istinja dengan najis. Dilarang pula istinja dengan apa? Azmin, tulang. Taib. Jadi hadis ini, kembali kepada hadis dalam apa? Sahifah. Nabi alaihissalatu wassalam mengajarkan adab qada'il hajah. Idza stajmara ahadukum falyutir. Jika salah seorang di antara kalian beristijmar, falyutir, hendaknya menjadikan batu untuk istijmar itu witir. Berapa? 3 alal aqal. Ini dijelaskan dalam hadis Salman, minimal 3. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keindahan Islam. Kalau tadi kesempurnaan Islam, hadis ini juga menunjukkan keindahan Islam. Limadha? Karena Islam mengajarkan kita kesucian. Thaharah. Menunjukkan Islam adalah agama yang jamil. Karena yang mensyariatkan adalah Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Di antara keindahan Islam, Islam mengajarkan kesucian. Dinu taharah. Kesucian, baik kesucian hissi atau maknawi. Dua-duanya. Nah, kesucian itu ada 2 macam. Apa, Mas? Hissi dan apa? Maknawi. Apa itu hissi? Hissi itu yang tampak, yang kelihatan. Ya, contohnya ada najis di tangan, disuruh apa? Dibersihkan. Ada najis di mana? Di lantai, disuruh dibersihkan. Ya, seperti ketika ada badui, ya, kencing di masjid, ya. Nabi alaihi salatu wasallam fa amarahum bidzanubin min ma'in fa uhriqa alaih. Diperintahkan untuk mengambil air 1 ember kemudian ditumpahkan, disucikan. Lebih-lebih lagi toharah maknawiyah, kesucian maknawi, yaitu kesucian dari kesyirikan, nifaq, al-kibr. Ini luar biasa. Islam mengajarkan seorang untuk suci batinnya, dari kesyirikan. Sehingga hati itu betul-betul bersih, hanya bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah, penuh dengan kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah, rojak kepada Allah. Indah agama Islam ini. Wallahi ikhwan. Nah, sangat indah agama Islam ini. Karena Islam mengajarkan mada at-taharah, kesucian. Baik kesucian hissi atau apa? Maknawi. Taib. Yang ketiga, wal akhir, terkait dengan hadis ini, yaitu hadis idza stajmara ahadukum falyutir. Di sini ada masalah khilafiyah. Ada masalah khilafiyah. Apakah memang kalau mau beristijmar itu harus tiga batu? Cari tiga batu. Atau boleh satu batu tapi agak gede. Misal kemudian tiga sisi. Kanan, kiri, tengah misal. Kan sama saja tiga. Nah, ini masalah khilafiyah ma'rufah. Masalah khilafiyah ma'rufah. Mimbabi faedah. Bahwa ini masalah khilaf dan pendapat yang lebih hati-hati al-ihtiyat fi hadhil mas'alah adalah madhab Hambali wa Syafi'i. Syafi'iyah wal Hanabilah, ya, mereka berpendapat di antara syarat istijmar, di antara syaratnya adalah al-inqa', yang pertama adalah al-inqa', bersih. Yang kedua adalah ikmalus salasah, menyempurnakan tiga batu. Nah, kalau tiga batu belum bersih, tambah lagi yang berikutnya. Kalau bisa witir yaitu lima. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan itu sejalan dengan hadis Salman tadi, di mana Nabi mengatakan, "Au annastanjia bi aqalla min salasati ahjarin." Min salasati ahjarin. Taib, antum akhi. Pernah istijmar belum? Pernah? Pernah belum? Pernah? Hah? Belum pernah ya. Penting diamalkan sesekali ya kan. Biar pernah ngamalkan ya. Ya. Karena itu bukan hanya di saat enggak ada air, bisa jadi ada air mungkin. Ya. Masa belum pernah sih, Mas? Ya. Baik. Wabillahi taufik. Ya. Kadang dibutuhkan di tempat-tempat yang memang tidak ada air, di padang pasir, ya, naik mobil sudah tidak kuat, bingung ya kan, hanya berhenti di mana, di tengah jalan yang tidak ada air misal, cari batu, tiga batu, ya. Wallahu a'lam. Ini hadis yang ke-51 dari hadis Sahifah Hammam bin Munabbih, idza stajmara ahadukum falyutir, masuk hadis yang ke-52. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يفعل فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يفعل سيئة فأنا أغفرها ma lam yaf'alha fa idza 'amilaha fa ana aktubuha lahu bimisliha. Naam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman. Berarti ini apa? Hadis qudsi. Ya. Hadis apa? Qudsi. Qala Allah taala, Allah berfirman, idza tahaddatsa 'abdi, apabila hambaku tahaddas, ini berniat, muncul niatan, bi an ya'mala hasanatan, niat melakukan hasanah, niat untuk melakukan kebaikan. Nah, malam hari niat besok puasa Senin, sudah niat, ya, sudah niat, baru niat sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ana aktubuha lahu hasanatan, aku tulis untuk dia satu kebaikan dengan niat baik itu. Malam yaf'al, selama dia belum melakukan. Belum dilakukan sudah ditulis. Fa idza amilaha, jika ternyata betul-betul dilakukan, fa ana aktubu halahu bi asri amsalihha, maka aku akan tulis untuknya kebaikan 10 kali lipat. Jadi kebaikan kalau dilakukan ya, dilipat gandakan berapa? 10 kali lipat. Allahu Akbar. Namun berbeda ketika bisikan itu, niatan itu adalah kejelekan. Wa idza tahaddatsa bi an yaf'ala sayyi'atan. Apabila dia berniat untuk melakukan kejelekan, fa ana aghfiruha. Aku maafkan dia. Tidak ditulis. Malam yaf'alha, selama dia tidak melakukannya. Fa idza amilaha, namun kalau dia kemudian ya menzalimi dirinya dengan melakukan perbuatan sayyi'ah tadi, baru ditulis fa ana aktubuha lahu bimisliha, aku tulis untuk dia semisal kejelekan itu. Satu kejelekan tulis satu kejelekan, dua kejelekan ditulis dua kejelekan. Naam. Wabillahi taufiq. Antum akhi, pernah dengar hadis ini sebelumnya? Belum. Belum. Pernah? Oh, ini. Baik. Berarti manfaat ini antum dengar ya. Kalau orang berbisik dalam hatinya ingin melakukan kebaikan, apa tadi? Ditulis? Ditulis satu kebaikan. Maka banyak-banyak antum punya niatan kebaikan, ikhwan. Niat menghafalkan Quran. Niat menghafalkan Arba'in, niat menghafalkan Riyadhus Shalihin, niat antum belajar serius, niatan-niatan itu dicatat semuanya. Wallahi ya ikhwan, nikmat luar biasa. Niat untuk mengunjungi orang tua antum, niat untuk menjenguk orang yang sakit, niat untuk ini, niat untuk itu, dari kebaikan, niatan-niatan itu semuanya ditulis satu kebaikan. Subhanallah, luar biasa rahmatnya Allah subhanahu. Kalau kemudian dilakukan, dicatat oleh Allah berapa tadi? 10 kebaikan. Tapi berbeda dengan amalan kejelekan. Ya, mungkin ada bersitan. Nah, wah besok ujian saya mau nyontoh saja. Ya, nyontek. Ya, bisikan. Nggak dicatat. Selama tidak melakukan. Cepat-cepat kita merubah niatan kita ikhwan dengan niat yang baik. Jangan dibiarkan syaitan terus membisiki. Nah, dan kalau dia melakukan kejelekan, dicatat satu kejelekan. Nah, dicatat satu kejelekan. Ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, hadis yang ke-52. Min fawaidiha adalah hadis, di antara faedah hadis ini ya. Hadis ini menunjukkan besarnya rahmat Allah Azza wa Jal. Mimma yadullu ala sa'ati rahmatih. Di antara yang menunjukkan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alayna. Atas kita semuanya. Kemudian yang kedua. Di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba 10 kali lipat. Dan itu minimal. Minimalnya berapa? 10 kali lipat. Nah. Fa innal hasanah bi asri amsaliha. Hasanah itu 10 kali lipat. Naam. Kemudian ma'asyiral muslimin ya, ternyata 10 kali lipat ini bukan batasan. Karena dalam riwayat-riwayat yang lain, bahkan dalam Al-Quranul Karim, disebutkan amalan kebaikan itu Allah lipat gandakan lebih dari 10, sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai lipatan yang lebih dari 700. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah seperti seorang yang menanam satu apa? Benih. Satu bulir gandum misalnya. Satu bulir yang dia tanam mengeluarkan 7 tangkai. Dan masing-masing tangkainya ada 100 apa? Bulir. Berarti berapa? 700 kali lipat. Allahu Akbar. Dan itu bukan batasan, karena Allah berkata setelah itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan lagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi 700 itu bukan lipatan yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak melipat gandakan lebih dari itu, 1000, 2000, 3000, 4000 sampai lipatan yang hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Maka janganlah kita ujub dengan amalan kita yang banyak. Sebagaimana juga jangan kita meremehkan amalan yang sedikit. Karena bisa jadi amalan yang sedikit, amalan yang kecil, ma'an niyah bersama dengan niat, ma'asidqi mu'amalatihi ma'allah waroja'ihi, harapan yang besar kepada Allah, suatu yang sedikit Allah lipat gandakan lebih. Berlipat ganda. Seperti para sahabat. Seperti para sahabat. Infak mereka yang sedikit hanya satu mud. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya, la tasubbu ashabi. Jangan kamu mencela sahabatku. Demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau di antara kalian ada yang punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian kalian infakkan fisabilillah, tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat walaupun satu mud gandum, satu mud korma. Naam. Artinya apa? Pahalanya para sahabat sangat banyak, berlipat-lipat lebih dari 700. Enggak tahu berapa lipatannya itu. Sampai emas sebesar gunung Uhud dikalahkan dengan gandum yang hanya satu apa? Satu mud. Naam. Ini di antara faedah hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya, Allah jalla wa ala adalah zat yang memiliki rahmat yang luas ala ibadihi. Naam. Masuk hadis berikutnya ikhwan, hadis yang ke-53. Baik. Wa bi isnadihi qala. Ah ini, wa bi isnadihi, dengan sanad yang sama. Yaitu Abdul Razzaq, Ma'mar, kemudian Hammam bin Munabbih, kemudian siapa? Nama Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bi isnadihi qol, dan dengan sanad yang sama qol, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqaidu sawti ahadikum minal jannati khairun mimma bainas samai wal ard. Sungguh tempat cemeti salah seorang dari kalian di jannah lebih baik dari semua yang ada di antara langit dan bumi. Naam. Tempat cemeti. Tahu cemeti? Pecut. Tahu ya? Berapa sih besarnya? Tempat cemeti berapa besarnya? Kecil. Ya, sesuatu yang sedikit di sorga, ya, itu lebih baik dari semua apa yang ada di antara langit dan bumi. Artinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, mengingatkan kita semuanya tentang betapa besarnya nikmat jannah, dan tidak bisa surga itu dibandingkan dengan nikmat dunia. Nah, nah kalau kita punya dunia, siapa yang di antara kita ini siapa yang punya dunia sepenuh langit dan bumi? Ada enggak di sini? Ada enggak? Antum duniamu seberapa? Antum? Satu-satu ya kita tanya ya, kita sensus, dunianya berapa? Enggak ada yang kita ini punya dunia ya di antara langit dan bumi, enggak ada. Atau satu dunia enggak ada. Dunia wa ma fiha enggak ada. Nah, enggak ada. Kita sedikit. Nah, sedikit dari dunia dan sangat sedikit dari dunia. Nah, apa yang ada di langit dan di bumi itu saja tidak bisa mengalahkan tempat semeti di surga. Tidak ada nilainya. Lalu bagaimana dengan apa yang kita punya yang sangat sedikit? Sangat sedikit dari dunia. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini salah satu tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak hanya sekali, berkali-kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada umatnya tentang betapa rendahnya dunia dan betapa mahalnya akhirat itu. Betapa rendahnya dunia dan betapa agungnya kenikmatan jannah, apalagi yang namanya an-nadhar ila wajhillahil karim, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan yang lebih dari itu. Kenikmatan yang paling besar yang dirasakan oleh ahlul jannah adalah an-nadhar ila wajhillah tabaraka wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Rasul sangat sering mengingatkan betapa rendahnya dunia itu dan betapa tidak bisa dibandingkan akhirat dengan dunia. Seperti hadis ini. Tempat cemeti kalian di sorga lebih baik daripada apa yang ada di langit dan ada di bumi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari, ya, hadis ini diriwayatkan dengan lafadz yang lebih, jadi ada lafadz yang lebih sempurna, ya, di mana Nabi mengatakan, laqaba qausi ahadikum minal jannah au mawdi'a qaidi yakni sautihi khairun minad dunya wa ma fiha walau anna imra'atan min ahlil jannati ittala'at ila ahlil ardi la'adha'at ma bainahuma wala mala'adhu rihan wala nasifuha ala ra'siha khairun minat dunia wa mafiha. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, sungguh tempat cemeti kalian di sorga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan kalau seandainya ada seorang wanita dari ahlul jannah, bidadari, menampakkan dirinya ila ahlil arub, menampakkan sejenak, menampakkan dirinya, la adha'at ma bainahuma, sungguh cahaya wanita jannah ini akan menerangi dunia ini, langit dan bumi, wala mala'at hurihan, dan sungguh wanginya itu akan memenuhi langit dan bumi. Tidak bisa kita bayangkan, ikhwan. Minyak yang paling mahal di dunia, berapa meter tercium? Berapa meter antum pernah punya minyak? Ya, paling mahal, berapa meter? Kalau sampai 50 meter, hebat sekali itu namanya. Nah, berapa meter minyak kamu? 100 meter. Nah, itu sudah mahal sekali. Nah ini, ikhwan. Imro'ah min ahlil jannah, ya, wanginya ini akan memenuhi bumi. Padahal hanya sejenak menampakkan dirinya. Tidak bisa kita bayangkan, ya, wah. Betapa besarnya nikmat surga itu. Naam. Bahkan wala nasifaha, bahkan kerudungnya saja, ala roksiha, di kepalanya, khairun minat dunia wa mafiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, antum punya cita-cita kan? Punya bidadari di surga. Antum mas. Ya. Kita harus punya cita-cita itu. Ya. Nah, lebih dari itu, cita-cita untuk melihat apa ya, Hwan? Wajah Allah Jalla wa'az. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini pendidikan dari Rasul alaihi salatu wassalam yang selalu mengingatkan kita hakikat dunia itu bagaimana, agar kita ini lebih sabar menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan dunia, agar kita bersyukur dengan apa yang Allah beri, agar kita memuliakan amalan soleh, karena amalan soleh meskipun sedikit itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, na'am, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin, jagalah diri kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun hanya sedekah dengan separuh korma, kamu masuk surga. Na'am. Jadi hadis-hadis seperti ini ya, menjadikan seorang memuliakan semua amalan soleh sekecil apapun, karena itu semuanya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Saya tutup dengan sebuah hadis bahwa dunia itu memang tidak berharga kecuali jika dikaitkan dengan iman kepada Allah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah." Wa mawalah wa aliman au muta'allima au kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Ad-dunya mal'unah, dunia itu terlaknat kecuali dikecualikan illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Semua yang terkait dengan zikir kepada Allah, salat, zakat, puasa, ini ibadah kepada Allah. Juga aliman, orang yang berilmu, atau muta'alliman, atau orang yang belajar ilmu. Jadi menuntut ilmu, belajar agama, ini bagian untuk kita mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali ikhwan hadis yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Hadis yang ke-53, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, berfaedah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.